Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Para pendengar yang dimuliakan Allah, merupakan satu renungan bagi kita bahwa beriman kepada Allah itu membahagiakan di dunia dan di akhirat. Hari ini kita akan mengkaji tentang ayat 75 dari surat An-Nahl yang terkait tentang bagaimana orang yang merdeka menyembah Allah dan bagaimana pula orang yang terpaksa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai' wa man razaqnahu minna rizqan hasana fa huwa yunfiqu minhu sirran wa jahra hal yastawun alhamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki, yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun, dan seseorang yang kami beri rezeki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan. Adakah mereka itu sama? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Pendengar, ada dua tipe manusia di sini. Pertama, hamba, dan dengan sifat dimiliki, abadan, mamlukan, dimiliki, layakadiruna ala syai. Yang kedua dari sifatnya, tidak mampu untuk bekerja. Ini tipe manusia pertama. Yang kedua, orang yang merdeka, waman rozakanahu minna rizqon hasana, yang baik-baik diberikan rezeki dari Allah lagi halal, kemudian Allah memberi taufik kepadanya untuk berinfak dengan segala jenis infak, baik sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Tentu orang yang berbuat baik dengan rasa kemerdekaan ini lebih mulia daripada hamba sahaya yang berbuat dengan dasar perintah dari atasan. Apa maksudnya? Allah ingin agar kita menjadi hamba-hamba yang merdeka. Merdeka karena apa? Karena kita memiliki Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menyembah selain Allah itu tersiksa. Menyembah materi, menyembah harta, diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh atasan, diperbudak oleh sesama manusia, itu diibaratkan dengan abdan mamlukan la yaqdiru ala syai. Kita menjadi hamba yang diperbudak, tetapi menyembah Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia yang mulia. Karena apa? Penyembahan terhadap Allah adalah pemberian. Menyembah kepada selain Allah adalah pengisapan. Ketika manusia menyembah kepada Fir'aun, maka Fir'aun akan mengisap darah rakyat jelata. Tenaganya, hartanya, istrinya diisap oleh Fir'aun. Menyembah materi, tenaga, pikiran terkuras untuk materi itu. Namun menyembah kepada Allah, Allah akan mengucurkan rizqon hasana. Dan bertambah berkucur lagi ketika kita menjadi bendaharawan Allah, yunfiku, kita infakkan, kita zakatkan, kita sedekahkan sebagian dari rezeki Allah, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Allah akan memberi rezeki yang begitu banyak dan sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu menjadi bendaharawan yang baik, maka jumlah kelola uang dariku, harta dariku akan dilipat gandakan. Tentu orang yang cerdas akan memilih tipe manusia kedua dan mengucapkan alhamdulillah. Ustaz Perdana, bagaimana melihat tipe manusia yang hidup di tengah bumi ini, menyembah Allah dan menyembah selain Allah? Iya, terima kasih Ustaz Jenal Arifin. Para pendengar rahimakumullah, ada satu hakikat yang harus kita pahami, bahwa di dalam menjalani kehidupannya makhluk ciptaan Allah itu semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu semuanya adalah hamba Allah, ya. Manusia itu adalah hamba Allah karena Allah yang menciptakan manusia. Oleh karena itu, sekarang tinggal bagaimana si manusia ini menganggap siapa dirinya. Ada yang memang betul-betul dia tahu siapa dirinya dan menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik. Ada yang malah tidak mau menjadi hamba Allah, walaupun pada hakikatnya dia tetap merupakan hamba Allah, ciptaan Allah, dan dia lebih memilih untuk menjadi hamba dunia, menjadi hamba syaitan, ya, menjadi hamba kejahatan dan sebagainya, hamba kekuasaan, ya. Ini adalah suatu pilihan yang salah karena dia sudah mencoba untuk melarikan diri daripada hakikat yang sebenarnya. Oleh karena itu, kita harus betul-betul memahami apakah kita menerima atau tidak, tetap kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti dibuktikan pada hari akhirat, di mana setiap orang akan tunduk dan patuh kepada Allah. Dan khusus lagi bagi orang-orang yang tersalah di dalam menjalani kehidupan dunianya, dia akan kemudian menyesali dan mengatakan bahwa seandainya kami diberikan kesempatan untuk hidup di dunia, kami akan melakukan kebaikan kembali. Tapi kesempatan sudah hilang, ya. Penyesalan tidak akan berarti lagi pada saat itu. Nah, satu hal yang cukup menarik di sini adalah bahwa sebenarnya bagi orang-orang yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mau memaksa kita untuk masuk ke dalam agama Islam, melaksanakan perintah Allah. Di sini Allah memberikan kebebasan kepada kita. Jawabannya, apakah Allah tidak sanggup untuk memaksa makhluknya, manusia, untuk masuk ke dalam Islam dan melaksanakan segala perintahnya? Jawabannya tentu saja dapat, karena memang Allah maha berkuasa, Allah maha mengetahui dan mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi tidak dilakukan oleh Allah karena Allah ingin agar manusia menyembah dirinya dengan penuh keredaan, dengan penuh kerelaan, bukan karena terpaksa. Dan inilah nilai tertinggi daripada penyembahan, nilai tertinggi daripada keimanan, di mana ketika seseorang menyembah Allah Subhanahu wa taala, menyembah bukan karena terpaksa, tetapi karena memang dia merasa sebagai hamba yang sangat patuh dan sangat layak, bahkan wajib untuk menundukkan dirinya dan mengikuti segala apa yang diinginkan oleh Tuhannya. Oleh karena itu, orang-orang seperti inilah yang kemudian akan keluar dari ucapan mulutnya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepadaku, sehingga akhirnya aku mampu untuk menjadi hamba-hambanya dan mampu untuk melakukan ketaatan kepadanya. Salah satunya ini digambarkan oleh di dalam keterangan surat Al-Hujurat, ya. Yamununa alaika an aslamu kullatamunnu alayya islamakum balillahu yamunu an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Ketika orang Arab datang kepada Rasul dan kemudian ingin mengatakan, seharusnya engkau bangga wahai Muhammad, kami telah masuk ke dalam Islam. Apa kata Rasulullah? La tamunnu alayya islamakum. Jangan berbangga dengan keislaman kamu kepada saya, tapi balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil iman. Karena sesungguhnya yang memberikan penghargaan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman kepada Allah itu adalah anugerah Allah dan harus benar-benar kita syukuri. Bukan kita malah mengatakan apa yang Islam telah berikan kepada saya ketika saya sudah masuk ke dalam agama Islam. ya. Sudah cukup saya masuk ke dalam agama Islam, tidak perlu lagi harus melakukan apapun. Itu bukan merupakan suatu penghargaan atau kebanggaan, tetapi malah merupakan suatu hal yang menghina. Karena ketika kita sudah masuk ke dalam agama Islam, kita sudah tahu betul bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta kita, pemberi rezeki kepada kita, seharusnya yang kita lakukan Allah adalah tampil menjadi hamba-hamba yang taat dan selalu menyembah kepadanya. Ya, benar sekali apa yang disampaikan Ustaz Fordana. Para pendengar yang dimuliakan Allah, kembali ke ayat 75 dari surat An-Nahl. Daraballahu masalan, Allah membuat perumpamaan, Allah memberi gambaran. Ada dua tipe manusia. Ini artinya apa? Allah ingin berdialog dengan manusia. Hanya orang-orang yang cerdaslah memilih yang terbaik untuk dirinya. Allah membuka alternatif. Mau pilih hidup menjadi hamba sahaya yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki keputusan apa-apa, karena sudah fanatik terhadap atasan, fanatik buta terhadap negara, fanatik buta terhadap materi dan hawa nafsu. Atau pilihan kedua, menjadi manusia yang bebas, karena semua manusia di hadapan Allah adalah sama, hanya menyembah kepada Allah sebagai pembebasan yang mutlak. Orang yang menyembah Allah adalah orang yang bebas. Pilih. Ini adalah dialog cerdas dari Allah. Pilih, mau menjadi orang yang terbelenggu atau mau menjadi orang yang bebas. Itu satu hal. Daraballahu masalan 'abdan mamlukan la yaqdiru 'ala syai' wa man razaqnahu minna rizqan hasana. Dialog yang kedua, wa man razaqnahu minhu minna rizqan hasana, seharusnya kan kebalikan dari mamluk, 'abdan hurriyan. Tapi Allah tidak menggambarkan kebalikan dari hamba yang terbelenggu dengan hamba yang merdeka. Tapi Allah langsung berdialog, marrazaqnahu. Karena apa? Orang yang bebas menyembah Allah karena dia adalah menjadi manusia yang terikat hanya pada Allah, dan semua manusia di hadapannya sama, akan yakin bahwa sumber rezeki dari Allah. Jadi pembahasan yang kedua, menyembah Allah atau tidak sama sekali. Menyembah Allah akan menjadi manusia yang bebas, manusia yang bahagia, manusia yang mendapatkan rezeki iman, manusia yang mendapatkan rezeki harta, manusia yang mendapatkan rezeki waktu luang. Betapa banyak kita menemukan sekarang, orang banyak memiliki harta tapi tidak memiliki waktu. Dan lebih sedih lagi, waktu untuk sholat pun dia tidak punya. Alhamdulillah, ketika kita menyembah Allah, kita yakin waktu untuk bersama Allah itu ada 24 jam. Jangankan sholat 5 waktu, di dalam setiap gerak-gerik kita, pikiran dan zikir kita adalah mengagungkan, mengucapkan asma'ullah al-husna, tasbih, tahmid, zikir. Tidak saja ketika selesai sholat, dalam saat bekerja pun, bismillah, alhamdulillah, subhanallah, masya'allah, adalah lantunan keseharian kita. La yastaun, tentu saja tidak akan bersama antara orang yang hidupnya bahagia karena menyembah Allah dengan orang yang sengsara karena menyembah hawa nafsu, materi, harta ataupun manusia yang menjadi atasannya. Kemudian lebih dari itu, orang yang menyembah Allah ketiga adalah akan mendapatkan kucuran nikmat yang begitu banyak. Dan ketika dia memberi, dia akan mendapatkan lebih banyak lagi. Fahuwa yunfiku minhu sirron wa jahra, bagaikan selang, apabila mengalir tidak ada yang tersumbat, maka salurannya akan begitu dahsyat. Tapi orang yang bakhil, kikir, tidak mau berbuat baik, bagaikan selang yang tumpat, yang akan membahayakan bagi selang itu, karena bisa bocor halus di sana sini. Ataupun air yang seharusnya tadi jernih karena tumpat akan menjadi air yang sangat bau. Begitulah orang yang menjadi bendaharawan Allah ketika dia berbagi, kebahagiaan silih berganti bagaikan air yang mengalir di selang itu, selalu jernih dan indah dipandang mata. hal yastaun, Allah berdialog kepada orang yang cerdas dan mereka akan mengata tidak pernah akan sama orang yang merdeka menyembah Allah dengan orang yang menyembah hawa nafsu. Alhamdulillah. Namun bal aksaruhum la ya'lamun. Sangat disayangkan sebagian besar dari umat manusia tidak mengerti dan tidak mengetahui. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita. Sungguh indah menyembah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.